Tolong aku, terima cintaku untuk kamu. Mohon aku, terimalah aku jadi kasihmu. Kadang kau benci padaku, kadang pula kau membutuhkanku. Semua sikapmu, semua ulamu selalu pelan-pelan padaku. Jujur ku cinta padamu, namun kau tak pernah mau tahu isi hatiku, perasaanku selama ini padamu. Tapi jangan kau ragukan cintaku, pasti ku kan nyatakan kepadamu. Tolong aku, terima cintaku untuk kamu. Mohon aku, terimalah aku jadi kasihmu. Jujur aku cinta padamu, hatiku, perasaan.